Rata-rata, wanita menangis sebanyak 47 kali dalam setahun. Sedangkan pria menangis hanya 7 kali setahun. Jangan cengeng dong, jangan cengeng. Di Thailand, mencicipi makanan menggunakan sendok besar dipercaya bisa memiliki anak yang jelek. Wow, segitunya. Mau tahu? Mau tahu? Mau.